untuk artis yang bakal menyapa Anda. Bat Sailor bersama Cumi-Cumi dan juga Panama, kita goyang kembali. Anjar Agustin Adey. Selamat malam buat new Bat Sailor. Weh, wis ngantuk, wis ngantuk. Wis ngantuk. Peace out, so the wrong money. Saya pengen dengar suaranya.